sedikit waktumu untukku. Hanya satu pesan singkat, sedang apa dirimu? Awal pertemuan kau sangat peka padaku, dan itu dulu rasa yang terlanjur dalam. Kau buatku semakin bodoh. Oh, mengapa harus kulihat kau dengan dirinya terluka tapi tak berdarah? Ajarkan aku cara untuk melupakanmu. Bila membencimu tak pernah cukup untuk hilangkan kamu, ajarkan aku sebelum merusak ke dalam-dalamnya, sebelum aku trauma mencintai sosok yang baru lagi. Awal pertemuan kau sangat peka padaku, dan itu dulu rasa yang terlanjur dalam. Kau buatku semakin bodoh. Sosok yang baru lagi. Tak tahu bagaimana caranya agar diriku bisa lupakanmu. Ajarkan cara untuk melupakanmu. Bila membencimu tak pernah cukup untuk hilangkan kamu, ajarkan aku sebelum merusak ke dalam-dalamnya, sebelum aku trauma yang baru.